Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء أحبكم في الله. فهذه الليلة سنواصل درسنا malam ini kita lanjutkan pelajaran kita ألا وهو التمرين الثالث yaitu latihan yang ketiga في الصفحة الحادية والخمسين halaman 51 من المجلد الثالث jilid yang ketiga min kitab ad-durus al-lughah al-arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Wa latihan ini terkait dengan kaidah yang sudah kita pelajari yaitu terkait dengan salah satu bentuk atau salah satu macam fi'il yaitu fi'il ajwaf, yaitu fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal adalah kata kerja yang terdapat di dalamnya huruf illat. Huruf illat ada salasah, ada tiga, alif, waw, dan ya. Nah, jika huruf illat terdapat di awal atau disebut dengan istilah sarfi adalah fa'fi'il, maka fi'il tersebut dinamakan al-fi'lul misal. Contoh wa'ada, waqafa, ya'isa. Idza kana harful 'illah fi 'ain fi'il, jika terdapat huruf ilatnya pada 'ain fi'il, yusamma fi'il al-ajwaf, disebut dengan fi'il ajwaf. Misal khafa, ba'a, sama. Wa idha kana al-harful illah fi lamin fi'il, terdapat pada lam fi'il yaitu huruf yang di akhir, maka disebut dengan fi'il naqis. Nah, inilah ke depan ini kita akan menyinggung dalam latihan-latihan ini, baik itu fi'il ajwaf maupun fi'il naqis dan seterusnya. Baik, kita singkatkan saja waktu ini kerana waktu sudah berlalu. Kita masuk saja langsung ke hal latihan at-tamrin al-thalith, latihan yang ketiga. Baik, tafadhal ya akh. Baik, arju minkan taqra. بسم الله الرحمن الرحيم التمرين الثالث عين الأفعال الجوفاء نعم في الأمثلة الآتية نعم الجوفاء adalah bentuk مؤنث pada أجوف أجوف مؤنثة جوفاء نعم مثل أوزان الألوان timbangan untuk إيه الألوان اللون من اللون ورنة مثل أسود سوداء نعم أصفر صفراء. طيب عين الأفعال الجوفاء في الأمثلة الآتية ترجم tentukanlah fi'il-fi'il ajwaf pada contoh-contoh berikut ini نعم yang terdapat dalam contoh berikut ini. طيب أولا الرقم الأول Bikam bi'at sayyarataka ya Zubair. Bi'at bi'asharatal alafi riyalin. Lahza, ikra mara thaniya. Bikam bi'at sayyarataka ya Zubair. Ya Zubair, bi'at bi'asharata alafin. Bi'asharata, limadha asharata? Asharata misal. Alaysa fi harf jar? Bi'asharati alafin, fi asharati alafi riyalin. Baik, ana as'al, limadha qara'ta sayyarataka bin nasbi? مفعول به. مفعول به. طيب أين فعله؟ مستتر. ضمير مستتر. فعله. أنا أسأل. فعل. أين فعله؟ بيعت. بيعت. طيب ما صيغة بيعت؟ هل هو فعل المبني للمجهول أو فعل المبني المعلوم؟ باء يبيع بيعت. هذا الدرس السابق أنا ما حضرت عليه. طيب هذا فعل مجهول. مجهول أستاذ. نعم فعل مجهول. هذا الدرس الماضي. طيب لا بس لأنك غبت في الأسبوع الماضي هنا. طيب هذا بيئة, هذا فعل مجهول. انظر التمرين الثاني لاتنين كدوة. المبني المعلوم قال, المجهول قيل. نعم قال قيل, يعني تقلب ألف ياء kemudian wa kusira ma qabla al ya. Limadha? Li anna al ya tunasibuha kasrah. Nah, qala alifnya diganti dengan ya, kemudian qafnya yang fathah tidak lagi fathah. Kenapa? Karena ya tunasibuha kasrah, fa sara qila. Ba'a bi'a, sama sima. Naam, saqa سيقا, زاد زاد زيد, زار زيرا, خاف خيفة, صح؟ نعم. إذن بيئة هذا فعل مجهول. طيب أين مرة ثانية؟ بكم بيعت سيارتك يا زبير؟ بيعت بعشرة آلاف آلاف ريال. نعم آلاف, ليس آلاف بدون التنوين. لماذا؟ مضاف إليه. نعم مضاف. مضاف نعم. أنا أسأل لماذا بدون التنوين آلاف كنا نجري مضاف بقي ريال. ريال نعم. طيب كلو مضاف إليه boleh saja dibertanwin. Ini kembali di apa, setelah mudhaf ilaih kemudian menjadi mudhaf lagi, maka tidak boleh bertanwin. Baik, tarjim awalan. Berapakah mobil kamu? Berapakah bi'at? Berapakah mobil kamu dijual? Nah, sahih, dijual. Dijual wahai Zubair. Masuk berapa, Pak? Berapa mobil itu, berapa harganya? Berapa harganya? Nah, berapa harga? Berapakah Bikam harga mobil kamu, mobil kamu dijual? Nah. Ya Zubair. Iya. Yeah. Di dijual dengan harga 10.000 rial. Nah, 10.000 rial. Taib. Aina fi'il ajwaf? Bi'a. Bi'a. Taib, hadza majhul. Wa mabni al-ma'lum? Ba'a. Ba'a. Taib, hal yujad fil akhar? Ma fi istat. Ma fi. Naam, hadha bi'a thani kadhalika. Yatakarrar bi'a. Bi'a al-ula wa bi'a al-thani. Naam. Taib, ahsanta, barakallahu fik. Fik barakallahu. Fadhal sa ihsan wa tafsal lil muslimin wal musyahidin. Taib, pendengar dan pemirsa TV Raja, kita berikan kesempatan bagi Anda secara langsung di line telepon 0218236543. Ya silakan di halaman 51 latihan ketiga nomor selanjutnya nomor 2. Kami berikan untuk via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Ais di Surah 3. Assalamualaikum. Ais. Naam tafadhal ya. Rakam Senin. Naam. Bismillah. Asani huna tuba'u suhufu wal majallatu. Naam. Tarjimiha. Di sini dijual lembaran-lembaran dan majalah-majalah. Lembar suhuf ini apa maksudnya ini? Suhuf jamak min? Apa ya? Ma mufraduh. Ma mufraduha? Suhuf jamak min? Sahifa. Naam, sahifa jamuha suhuf. Iya. Yeah. Maksudnya apa ini? Enggak tahu, Ustaz. Ya, ini lam nama dari koran. Jadi koran, jarida, jaraid. Iya, nama lain juga apa? Suhuf. Sahifa, sahifatul yaum, ai jaridatul yaum, koran hari ini. Nah. Paham tuh? Paham tuh, Ustaz. Nah, karena koran itu bentuk lembaran, maka dikatakan sahifa, jamu' suhuf. Taib, aina fi'il ajwaf? Tuba'u. Ma harfu illah? Harfu illahnya di sini alif. Alif, ya. Kita lihat yang zahir saja, alif, ya. Di situ alif. Tuba'u. Jaid, hadha fi'il ma'lum atau majhul? Majhul. Ma muqirab as-suhuf? Mauqi'nya naibul fa'il. Naibul fa'il, sahih. Barakallahu fiik. Taib, rakam senin? Salif. Naam, afwan, sahih. Al-thalif. Al-thalif. Yuqalu inna hadhihi al-arda satuba'u bil mazadi. Naam. Taib, tarjimi. Dikatakan sungguhnya tanah ini akan dijual. Naam. Dengan tambahan. Dengan tambahan mazad. Ini sudah istilah baku itu. Lelang. Oh. Lelang. Ya, kenapa dikatakan lelang itu mazad? Kan harga itu kan dinaikkan, bertambah kan. Siapa yang beli sekian, siapa yang sanggup, kan gitu ya, harganya. Biasa kan ditambah. Ditambah lagi kan itu, ditambah-tambah harganya. Iya. Maka kata mazad min kalimat zada yazu yazidu ziyadah. Baik. Mana fi'il mazid? Afwan, fi'il mazid, fi'il ajwaf. Jawabnya yuqalu dan tuba'u. Yuqalu dan tuba'u. Sahih. Yuqalu dan tuba'u. Hadha fi'il ma'lum atau majhul? Fi'il majhul. Taib. Ana as'al, kenapa inna dibaca sini, kenapa enggak anna? Karena sebelumnya fi'il ini qala. Qala, sahih. Dahulu ada kata fi'il qala yaqulu qaul waqil. Naam, inna. Ahsant. Aina isim inna? Isim inna hadhihi. Hadhihi, sahih. Kemudian aina khabaruh? Khabaruha? Khabaruha jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah satuba. Ahsan, barakallahu fik. Sahih, masyaallah. Barakallahu. Nah. Ustaz mau bertanya, Ustaz. Iya. Ini dalam apa tasrif isim mafdar yang fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu kan. Kalau fa'lan itu di kitab tasrif ditasrifkan tuh tasrif lugawinya fa'lan, fa'laini, fa'latin dengan tak yang terbuka. Kemudian pertanyaannya itu fa'lan kan mufrad muzakkar. Kenapa jamaknya menjadi jamak mu'annas gitu dengan seperti yang jamak mu'annas salim gitu? Iya. Sudah. Kemudian kemudian satu lagi, Ustaz. Iya. Arti huruf maksud huruf dari huruf jar'an itu saya baca itu lil mujawazati. Maksud dari lil mujawazah itu gimana, Ustaz? Iya. Iya, iya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waish. Ahlan wa sahlan. Nah. Najib Basharah Sultan. Wa akhir. Baik. Baik, mungkin di akhir ya. Baik. Karena ini supaya saya bisa pelajaran nyambung nih. Baik. Ya. Kita pending ingatkan untuk jawabannya ya. Di penghujung kajian nanti kami akan angkat. Baik, kita kembali ke latihan, yaitu latihan ketiga. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja di line telepon 0218236543 dilanjutkan nomor selanjutnya, silakan. Baik, halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, sehat barakallahu fika sehat. Oh iya. Kamu anu Fatimah, saya. Ar-rabi'. Ayukalu tamru am yuzanu? Naam. Terjemah atau tidak usah? Nanti, naam, terjemah. Apakah sedang ditimbang apa namanya kurma dan pisang, Ustaz ya? Mana pisang? Yuzan. Mauzun bukan teh. Mauzun. Yuzan. Oh, di yukalu ditimbang. Baik, yuzan itu isim atau fi'il? Iya, fi'il, fi'il usan apa? Fi'il. Sama-sama makna Ustaz ya? Yuzan. Masa sama? Kalau sama kok pakai am? Am itu jelas menekan beda. Ditakar Ustaz ya? Hah? Oh, yang akala ditakar. Naam, kala itu takar. Oh, takar ya. Naam. Makanya mikyal itu takaran. Naam, Ustaz. Apakah sedang ditimbang kurma itu atau sedang di... apakah sedang ditakar kurma itu atau sedang ditimbang? Seperti itu, Ustaz. Jadi maksudnya... Mm-mm. Ayukalu tamru am yuzanu? Apakah kurma itu ditakar atau ditimbang? Oh gitu. Iya. Hmm. Jadi waktunya enggak perlu diterjemahkan. Oh, iya. Iya. Anda ulang, apakah kurma itu sedang ditikar di apa di... Apakah kurma itu ditakar atau ditimbang? Iya. Nah, Ustaz. Fiilnya ini kala Ustaz. Yukalu fiil mana fiil ajwaf? Perhatikan instruksinya. Ya, tentukan fiil ajwaf. Ada berapa fiil ajwaf itu sebelum? Ada dua Ustaz. Ada dua. Yang pertama yukalu. Yukalu. Nah, Ustaz. Fiil ajwaf. Nah. Ma ma madhihi? Kala. Kala. Naam. Ustaz. Kala fiil madhinya. Taib. Naam, Ustaz. Ini yukalu fiil fiil majhul. Majhul mudhari majhul. Naam, Ustaz. Taib. Kala yakilu kailan. Kailan. Taib, asani? Yuzanu. Yuzanu. Itu fiil fiil majhul juga, Ustaz. Ajwaf. Fiil ajwaf. Fil ajwaf dalam bentuk bukan majhul Ustaz ya. Zana bejana. Kan yuzan, yuzan itu kan majhul ya. Dhamma awalu wa futiha ma qabla akhir kalau fi'il mudhari. Itu fi'il majhul itu. Namun yang saya tanya ini ya, Ustaz. Berapa fi'il ajwaf di sini? Ada dua. Dua. Tapi yang kedua yuzanu. Itu betul enggak itu fil ajwaf? Baik, ma madhihi? Apa fil madhinya? Afan wazana Ustaz ya. Wazana majhulnya wuzina. Wuzina. Nah. Itu fil apa itu wazana? Wazana itu fi'il misal Ustaz ya. Fi'il misal. Iya, fi'il misal adalah fi'il yang di awalnya huruf illat. Iya. Jadi fi'il ajuf sini cuma satu. Oh iya. Ya. Itu yukalu. Nah, yang dimaksud di sini kan fi'il itu Ustaz ya, ajwaf Ustaz ya. Ajwaf ya, yang ayin. Iya, tentukan fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf ada fi'il yang ain fi'ilnya huruf illat. Harfi illat. Nah, khamisan al-khamis wa fi tanzili wa idza qila lahum irka'u yarka'un la yarka'un la yarka'un tanzili Ghazali. Yang maju ininya jawabnya kila Ustaz. Coba terjemahkan dulu. Wa fit tanzil wa fil Quran, tanzil itu salah satu nama Al-Quran. Jadi wa fit tanzil itu wa fil Quran, di dalam Al-Quran. Nah, Ustaz, dalam Al-Quran dan ketika dikatakan kepada mereka rukulah, mereka tidak ruku. Mereka tidak ruku. Baik. Kita tidak kajian tafsir, tapi kajian nahunya. Iya. Baik, mana fi'il ajwaf? Ajwafnya qila, Ustaz. Qila. Baik, fi'il ajwaf. Sighatuhu bentuknya apa? Bentuknya majhul, Ustaz. Naam, fi'il madhi. Fi'il madhi majhul. Naam, al-majhul atau lil-majhul. Fi'il madhi lil-majhul. Naam, Ustaz. Baik, qila. Hal yujad fi'il akhar majhul? Mada? La yujad. Hal yujad fi'il akhar al-ajwaf? Qila lahum irka'u. La yujad. La yujad. Naam. Sahih. Sahih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Iya. Umma Fatimah di Bekasi. Barakallahu fiik. Baik. Iya. Kemudian nakhtu ila at-tamrin ar-rabi, latihan yang keempat. Fadhal ya ikra' al-su'al. Ta'ammal al-misal lismil fa'il aw mawsuq min al-fi'lil mudha'af summa akmil an-naqis. Naam, ta'ammal al-misal lismil fa'ilil masughi لاسم الفاعل المسوغ من الفعل المضاعف ثم أكمل الناقصة. أكمل الناقصة ترجم. نعم ترجم. ماذا تأمل؟ perhatikan. Ini kan instruksinya تأمل sudah banyak berlalu. Iya, bahkan dari jilid pertama lagi nih. Ta'ammalil misala. Perhatikan contoh-contoh. Perhatikan contoh untuk isim fa'il. Mausuk. Al-masughu. Man al-masughu? Yang dibentuk. Yang dibentuk. Daripada saga yasighu. Siyagha. Yang dibentuk. Ada isim maf'ul. Dari fi'il mudha'af. Dari fi'il mudha'af. Kemudian naqis. Kemudian sempurnakanlah yang kurang. Yang kurang. Naqis ini bukan fi'il naqis ya. Naqis itu kurang. Nah, sekarang lihat contoh. Itu sudah contohnya. Hajja. Hajja. Hajja ini fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af. Apa maksudnya fi'il mudha'af? Di ujungnya dua kali. Ah, dua kali. Apa yang dua kali? Syiddah. Ah. Jadi sebut dengan fi'il mudha'af thulathi adalah fi'il yang huruf ain fi'il dan lam fi'ilnya min jinsin wahid atau min harfin wahid. Jadi ain fi'il dan lam fi'ilnya adalah hurufnya sama. Maka diidghamkan dia, maka disebut mudha'af. Mudha'af itu mudha'af atau mudha'af? Dilipat ganda. Ah, dilipat. Itu maksud ganda, hurufnya ganda. Hajja. Nah, hajja aslu eh? Aslu hajaja. Hajja aslu hajaja. Jadi ada jim, maka diidghamkan. Sara hajja. Nah, yang diminta di sini adalah isim fa'il daripada fi'il mudha'af. Nah, baca iqra hajja. Hajja hajjun. Hajjun, panjang jimnya. Hajjun. Hajjun. Iya. Asluhu. Asluhu. Hajiju. Hajijun. Hajijun. Sahih. Asluhu hajijun. Tu asluhu hajijun. Ala wazan eh? Ma wazanu, wazannya apa? Fa'ilun. Kan fi'il sulasi. Fi'il sulasi mujarrad isim fa'il. Waznuhu fa'il. Naam, fa'ilun. Huruf awal panjang pakai alif. Wa ain fi'ilnya kasrah. Jadi fa'ilun. Jadi hajijun itu asalnya. Nah, karena hurufnya satu jenis, jamnya jim satu jenis, ada dua jim, maka diidghamkan. Fasara hajjun. Al-haj. Arti al-haj? Berhaji. Pak Haji. Ya kan? Kan Pak Haji kan bahasa kita. Naam. Baik, nah sekarang dhanna, hayya. Dhanna, ya. Dhanun, aslu dhaninun. Jaid, dhanna, isim fa'ilnya apa? Dhanun, aslu dhaninun. Baik, apa makna dhanna? Prasangka. Nah, menyangka. Iya, dhanna yadhun, di mana za'ama menyangka, mengira. Baik, ahsan, tabarakallah fiik. Jazakallah khair. Baik, nanti Fursaf Sadesan, Fadol Sadesan. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan berikutnya di latihan yang keempat. Setelah tadi kita menyimak penjelasan dan perintah dari latihan ini, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk menjawab. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat untuk telepon yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanya Abu Abdillah Solo. Ya, yeah, Solo. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Wayak. Naam, tafadhali. Marra. Marra, sahih. Marun. Marun. Aslu marirun. Marirun. Tapi apa arti marra? Lewat. Lewat. Iya, yeah. Marra yamuru. Kalau marun, apa arti marun? Orang yang lewat. Nah, orangnya. Jadi marun itu menunjukkan apa? Menunjukkan orang. Iya, menunjukkan apa? Pelaku ya. Pelaku. Ya, marun, ya, orang yang lewat. Jadi sebetulnya enggak mesti orang juga, bisa jadi hewan. Iya. Iya kan? Yang lewat, yang ya, lewat. Yang lewat ya, lebih enak itu apa? Pasnya itu apa? Yang lewat. Ya, kalau yang itu bisa orang, bisa hewan. Baik. Baik, summa ba'dahu dhal dhalla dhalun dhalun iya asluhu dhalilun asluhu dhalilun iya kena timbangan fa'ilun dhalilun fasara dhalun di tasydid iya kenapa tasydid kena huruf ain dan lam fi'il apa satu jenis itu lam tapi apa makna dhalla sesat sesat kalau dhalun yang sesat yang orang sesat. Yang sesat yang sesat iya yang sesat iya yang sesat iya iya dalah nah dalah iya dalun dalun aslu dalilun dalilun betul aslu dalilun sahih baik mana dalah menunjukkan kalau dalun yang menunjuk yang menunjukkan baik ahsan barakallahu fiik asik barakallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallah khair kepada Mu Abdillah ya kita minta lagi nah. Mungkin asilah dari saya minni baik kita berikan kesempatan kembali masih di latihan yang sama alhamdulillah dan untuk soal atau pertanyaan langsung akan disampaikan oleh Ustaz silakan. Baik, halo. Iya, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin ikut berinteraktif dan pertanyaan Anda bisa juga sampaikan melalui pesan singkat. Kita angkat selanjutnya. Halo. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abi. Abi di mana? Di Batam. Di Batam, baik. Ahlan wa sahlan. Hadi awal marrah tattasil bina? Baru pertama ya? Halo? Halo, halo. Hadi awal marrah? Baru pertama? Ya, tani. Ah, baik. Fadallah. Baik, kalimat tadi marrah. Baik, marrah. Marrah. Tadi marrah ya. Marrah, marun. Iya. Asluhu? Asluhu. Marirun. Marirun. Taib farra. Madzhab farra. Harra. Fa farra. Farra. Iya, naam. Farra farun. Naam. Asluhu farirun. Farirun. Taib mana farra? Farra Lari tadi. Ah, lari. Jadi farra yafir. Lari. Iya. Baik, kalau madda? Madda maddun. Maddun. Iya. Madidun. Tapi mana-mana madda? Memanjangkan. Maka ada mad kan? Ya. Nah, madda yamud. Memanjangkan. Nah, madda sautahu. Dia memanjangkan suaranya. Baik, maddun. Maddun yang memanjangkan. Baik, syadda. Syadda. Shin ya, gede. Shin, nah. Syadda, shin. Syadidun. Ya. Asluhu syadidun. Syadidun. Baik, mana syadda? Keras, gede. Ya, syuddu. Keras. Keras. Baik, makna akhir? Kuat. Ah, syadda ya syuddu. Syudda, menarik. Naam. Jadi syadda ya syuddu, menarik. Makanya syaddul habal, mana syaddul habal? Syaddul habli. Tarik tambang. Iya. Jadi kalau tarik tambang itu syaddul habal, tarik tambang. Ahsan, barakallahu fik. Naam. Afwan. Afwan. Baik, jazakallahu khair Abi di Batam, barakallahu fik, dan jazakallahu khair atas interaksinya. Kita berikan kesempatan kembali, masih dari antum saja. Ya, masih pertanyaan dari Ustaz, silakan di 0218236543. Baik, ya kita angkat. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Baik, dan kami sampaikan kembali bagian yang baru bergabung di latihan keempat. Ya, pelajaran ketiga dan ada di halaman 52. Pertanyaan selanjutnya dari Ustaz masih dalam terkait fi'il mudhaf. Taib. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Hanif? Naam. Baik. Sadda. Sadda ya syin. Sin, sin, laisa syin. Kalau tadi syin, sekarang sin. Sadda. Sadun, asluhu sadidun. Sadidun, ahsan. Ma makna sadda, ya suddu? Oh ya, sabi. Dalam Quran terlalu, min khalfihim saddaw. Sadda, ya suddu. Ma, menutup. Oh, menutup, sabi. Iya, sadda, ya suddu, menutup. Kalau sadduddain, mana sadud dain? Kalau le, diartinya secara elektrik, menutup hutang kan? Orang yang berhutang, istilahnya apa? Menggali hutang ya? Menggali lubang ya? Iya. Habis ini lubang tutup lagi. Namanya membayar. Berhutang sadud dain. Afwan Ustaz, kalau di tasbih berarti domir huna itu muncul ya Ustaz jajinnya ya? Oh iya. Dalnya fakul idram. Berarti syadadna gitu. Iya, syadadna. Itu kalau dia bersambung dengan nun niswah. Iya. Atau juga bersambung dengan apa? Ta mutaharrika. Yang tidak bersambung, yang tidak dibuka idghamnya, kalau dia belum bersambung sama sekali, atau dia bersambung dengan alif tasniyah, atau bersambung dengan waw jamaah. Jadi sadda, saddat, sadda, saddu, itu idgham tidak dibuka. Sadadana. Iya, kalau bersama dengan ta mutaharrika dibuka idghamnya. Dan sadadata. Nah. Baik, jarrah. Jarrah. Jarun, asluhu jarirun. Naam. Baik, mana jarrah? Ya jurru. Jarrah ya jurru. Tahu, menarik. Oh, menarik. Nah. Saya maknanya dengan sadda gitu, Ustaz. Kalau sadda menutup. Tadi sadda. Oh iya, kalau kalau syin ya betul. Sadda ya syud iya. Menarik juga. Ya. Jadi jarra ya jur menarik. Juga jarra ya jur dalam ilmu nahu menjarkan. Oh iya. Iya. Pada ha min harfu jarin wa hiya tajurru. dia menjarkan. Kalau itu Ustaz yang di Al-Qur'an wa iz najaina min ali fir'auna, kok najaina Ustaz? Kenapa? Yang di surat Al-Qur'an itu wa iz najainakum min ali fir'auna, bukan najauna tapi najaina, itu berarti bukan naja yang yanju apa? Naja yanju. Iya. Kok itu najaina gitu Ustaz ya? Kan timbangan itu kan bertasydid. Iya. Kok beda sama naja, beda Ustaz. Iya, betul. Iya. Ini sudah timbangan fa'ala. Iya. Baik, nanti kita bahaslah secara khusus ya. Iya. Baik. Nah, Ustaz. Kemudian misal akhir radda. Radda radun asluhu radidun. Radidun. Tapi mana radda? Menolak. Menolak. Radda juga apa? Membalas. Nah. Ya. Membalas. Ya, kalau ada saudara kita mengirim surat, ya ruddu. Kalau saudara kita mengirim surat, maka sebaik surat itu dibalas. Naruddu. Naruddu. Iya, kami membalas. Aruddu. Jadi membalas. Jadi radda ya ruddu. Baik. Baik. Sabba. Ya, sabun, sabid. Sat, sabba. Sabba. Iya, sabba. Sabba, sabun. Sabun. Sabibun. Iya. Sabibun. Arti sabba ya subuh. Menuangkan. Menuangkan. Kalau pakai sin, sabba ya subuh. Apa ya sabba ya subuh? Mencela. Oh, mencela. Iya. No, sabba ya subuh. Isim fa'ilnya apa? Sabba ya subuh. Sabun. Sabun. Sabibun. Sabibun. Taib ahsan barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu Hanif. Jadi saya kira apa cukup ini untuk sebagai apa penjelasan kaidah, tinggal dikembangkan. Nah, untuk mengetahui fiil seperti ini bisa kita buka buku tasrif, atau lebih bagus lagi adalah buka kamus mu'jam. Di mu'jam itu semua fiil disebutkan. Semua apa? Fiil disebutkan. Ya, termasuk fiil yang mudha'af disebutkan. Baik, kita pindah kepada tamrin al-khamis, latihan yang kelima. Fadhal ya, iqra. At-tamrin al-khamis. تأمل المثال لاسم الفاعل المصوغ من الفعل الأجوف الواوي ثم أكمل الناقص. Perhatikanlah contoh bagi isim fa'il yang terbentuk dari fi'il ajwaf wawi. Kemudian sempurnakan yang kurang. Nah, sekarang fi'il ajwaf wawi. Fi'il ajwaf wawi. Bagaimana bentuk isim fa'ilnya? Ini diberikan contoh. So, iqra. Qala yaqulu. Qailun. Qailun. Asluhu qawilun. Asluhu qawilun. Ya, sama timbangan adalah fa'il. Fa'ilun. Ya. Cuma ini terkait dengan fi'il yang mu'tal. Nah, kalau fi'il mu'tal terkadang ada perubahan. Nah, ini yang perlu di apa mendapatkan perhatian dengan agak serius ya. Iya. Nah, kalau berbeda kalau fi'il sahih, kalau fi'il sahih itu paling apa paling mudah. Iya, daraba darib, kataba katib, tidak ada perubahan. Ya, tapi kalau dia fi'il mu'tal ya, termasuk adalah fi'il ajwaf ya. Nah, ini akan ada perubahan huruf. Nah, seperti ini qala yaqulu. Ini fi'il ajwaf wawi. Apa maksud fi'il ajwaf wawi? Fi'il yang ain fi'ilnya dari huruf ilat. Huruf waw ya. Huruf ilat itu huruf waw. Ya, huruf ilat bisa ya, kan gitu. Nah, ini huruf ilatnya waw. Dari mana mengetahui waw? kalau lihat fi'il madhi itu alif. Ya. Itu alif kalau lihat fi'il madhinya. Nah, tapi alif itu asalnya apa? Asalnya waw. Waw. Dari mana tahu kita tahu asalnya waw? Lihat dari apa? Fi'il mudhari. Atau juga bisa lihat dari masdar. Iya. Qaulun. Naam, qala yaqulu qaulan. Berarti apa? Qala itu haru alif asalnya waw, itu qawala asluhu. Ya. Nah, bagaimana isim fa'ilnya? Qailun. Idzan tuqlabu harfu illa hamzah. Huruf illatnya yaitu huruf illatnya apa? Waw. Waw itu diganti dengan hamzah. Itu kaedah yang sudah baku menjadi qail. Baik, apa makna qala yaqulu? Berkata. Berkata. Kalau qail orang yang berkata. Orang yang berkata. Iya. Jadi aslu qawilun. Baik. Fadal. Mustamir? Naam. Zaro yazuru. Naam, zara yazuru. Zairun. Zair. Iya, zairun. Asluhu? Asluhu zawirun. Zawirun. Iya. Ma mana zara yazur? Mengunjungi. Mengunjungi. Iya. Mengunjungi. Menziarahi. Iya. Kemudian zair yang mengunjungi. Yang mengunjungi atau yang berkunjung. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Naam, fadhal sa ihsan. Atas penjelasan dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV Roja di latihan yang kelima halaman 52 masih dalam pembahasan fi'il ajwaf. Ya, silakan seperti yang dijelaskan dan sesuai dengan contoh yang disebutkan dalam buku ini. Fadhal. 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umur di mana? Umur Fadil. Umur Fadil di mana? Jakarta. Taib, ahlan ya Umur Fadil. Silakan. Naam, tafadhali ya Umur Fadil. Yes, sir. Mm-hmm. Soma. Mm-hmm. Sumu. Ya sumu. Soimun. Mm-hmm. Asluhu sawimun. Asluhu sawimun. Taib, ma mana soma? Yang berpuasa. Berpuasa. Sama yasum berpuasa. Kalau sa'in? Sa'imun yang berpuasa. Berpuasa. Taib, coba bikin kalimat dari kata sa'im. Ya. Belum begitu bisa. Say. Belum begitu bisa. Yang gampang, yang praktis saja. Jumlah basitah. Masalan, ana sa'imun. Kalau ananya, yang bicara itu laki-laki. Kalau wanita, ana sa'imatun. Sahih kata ana sa'imatun, saya puasa. Waladi, anak saya sa'im. Anak saya sa'imun al-yawma, anak saya hari ini berpuasa. Baik, labas. Nama, nama yanamu. Yanamu. Nama yanamu. Isim fa'ilnya Naimun. Naimun. Iya. Asluhu nawimun. Naam. Ainuhu. Ya, taib. Asluhu nawimun. Taib. Iqra'i ma bain qausain. Coba ya, baca dalam kurung itu. Kurang jelas tadi. Oh iya. Ya. Fadal akh, jadi angkat sedikit. Iya. Arjim ya. Iya. Asluhu ainu. Dalam nah, kurung itu coba baca. Yesad. Yang dalam kurung? Yang dalam kurung. Oh. Iya. Iya. Ainuhu wau. Wawun. Watadharu fil masdari nauma. Naum. Tapi coba terjemahkan. Nama tidur. Nama ya namu. Tapi kemudian. Naimun yang tidur. Yang tidur. Ainuhu matanya gitu. Ini masalah tidur kan, matanya gimana kalau tidur. Ainuhu maksudnya ain fi'il. Oh, ain fi'il. Ainuhu ain fi'il nama ya namu itu wow. Itu wow. Padahal kalau kita lihat zahirnya pada fi'il madhi dan mudharinya sama-sama alif itu. Nama ya namu, bukan ya numu. Nama ya namu. Tapi walaupun demikian zahirnya kelihatan alif, tapi aslinya alif itu waw. Maka isi dijelaskan ainuhu, ain fiilnya apa? Wawun. Waw. Dari mana kok tahu waw? Coba baca selanjutnya, watadharu. Mana watadharu? Nampak ya. Nampak, apa yang nampak? Di dalam masdarnya. Buk, apa yang nampak? Mana fiil tadhar? Fa'il tadhar. Nampak, nampak, nampak itu ain fiilnya. Iya, wawnya nampak. Jadi ain fiil yaitu waw, huruf waw, wa tadharu, nampak. Fa'il tadhar itu apa? Fa'il tadhar apa? Dhamir mustatir taqdir hiya, hiya kembali pada waw, ainuh waw. Kembali pada waw. Jadi nampak waw fil mas dari terjemah? Iya. Ain fiilnya wawu, nah, nampak di dalam masdar nauman. Nauman. Nah, lihat tuh, ini kan masdar kan, nama ya namu nauman. Naum itu masdar. Ada enggak wawu di situ? Ada. Nah, nampak? Nampak. Nampak. Walaupun enggak ditulis, terdengar wawunya. Iya, nauman. Nah, itu yang maksud. Jadi kata pengarang ini, nama ya namu ain fiilnya asalnya waw, makanya naimun asluhu nawimun. Aslu nawimun. Iya. Baik, coba bikin jumlah kalimat naim. Kalimat yang sederhana saja. Sederhana. Hah? Ana naimatun. Ana naimatun. Iya. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan mufaddal. Barakallahu fiik. Tayyib Ustaz. Nah, Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543. Di belakang mufaddal bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi dan mungkin mempraktikkan dari pembahasan yang sudah dipelajari dan dikaji, silakan. Kita angkat kembali. Halo. Baik, di 0218236543. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan dengan siapa, Pak? Di mana? Dari Abu Muhammad Taufik di Palopo, Sulawesi Selatan. Baik, ahlan Abu Muhammad Taufik di Palopo. Barakallahu. Ahlan wasalam, Muhammad Taufik. Ahlan bi. Taufik, kaifa halukum? خير الحمد لله يا شيخ. طيب معك الكتاب؟ نعم عندي. طيب السؤال مني ها، انا اطرح عليكم سؤال. جاله نعم. جال يجول جيد. جائل اصله جاول. جاول نعم. Jawilun, lihat masdar juga. Jala yajulu jaulah. Jaulah. Nah, tapi mana jala yajulu? Ma fahim. Nah, tapi jala yajulu apa? Berkeliling. Oh, berkeliling. Ya, yeah. Kalau Pak Muhammad Taufik pergi ke pasar, keliling pasar kan? Iya, itu berarti apa? Yajul. Ana uridu an ajula fi suq. Ya. Ingin apa? Keliling di pasar itu. Nah, jadi jala yajulu. Nah. Oke, misal akhir ada. Ada ya'udu. Jaid. Aidun. Aidun. Ya. Duhu. Awidun. Awidun. Baik, mana ada ya'udu? Ada. Di mana raja'a yarji'u? Oh, kembali. Kembali atau pulang. Ya, ada ya'udu audah. Audah. Ada ya'udu audatan. Ya. Atau asalnya apa? Awidun. Aidun. Baik, aidun yang kembali. Tapi mungkin bisa menggunakan dalam kalimat atau jumlah mufidah. Aidun. Ana aidun. Ila? Minal madinati. Ila al-madinati. Jadi apa artinya itu? Saya kembali ke Madinah. Taib. Ana a'idun ilal Madinati. Saya kembali ke Madinah. Ghadan insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fiik ya wa taufiq. Ya. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Abu Bapak Muhammad Taufik, barakallahu fiik. Baik. Nah, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Dan masih kami terima pertanyaan Anda yang disampaikan melalui pesan singkat. Dan kami harap sesuai dengan pembahasan kita terkait dengan fi'il mudhaf, taib atau ajwaf. Halo. Taib, terputus. Kami berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Taib. Dan kaidah untuk pembuatan fa'il. Kami angkat kembali dulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mu Abdil lah. Halo. Baik, silakan Mu. Baik. Mau ngasih contoh? Mu Abdil lah. Amin. Qama, ahsan, taib. Qama Yaqumu Qaimun. Qaim, naam. Ahluhu qawimun. Naam, qawimun, yeah. Jadi qama yaqumu qawman wa qiyaman. Jadi qawm. Taib. Coba bikin dalam kalimat qaim. Coba bikin dalam kalimat qaimun. Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun fil masjidi. Ahsan. Taib. Taba. Taba. Ya tubu. Taibun. Ahluhu tawibun. Naam. Tawibun. Taib. Jadi taba ya tubu taubah. Apa artinya? Bertobat. Bertobat. Coba bikin kalimat dari kalimat taib. Coba bikin kalimat dari kalimat taib. Ala taubat, ala taibatun. Ala min adz-dzambi. Ya, au min adz-dzunub. Taib. La bas min adz-dzunub au min adz-dzambi. Taib. Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mu Abdillah. Baik. Iya, kita berikan kesempatan berikutnya. Fadhal di 0218236543 di belakang Mu Abdillah. Dan mungkin kita berikan ke teman studio dulu ya. Naam. Fadhli akhi. Fadhal. Fadhal. Indak misal ini. Baik, dara. Dara. Naam. Naam. Daro ya duru dairun. Dairun. Yes. Asluhu? Dawirun. Dawirun. Tapi mana daro ya dur? Rumah. Daro. Daro ya dur. Dur. Meneling. Ah? Mutar. Mutar. Ya. Oh, ya. Nah, daro ya dur. Mutar. Rejala ya dur. Nah. Ya. Baik. Indak misal? Baik. Khafa. Khafa. Yukhawif yahifu. Khafa, kata khafa. Yakhaf. Mudhari'nya apa? Yakhaf. Khafa yakhafu. Yakhafu. Ya. Khafa yakhafu. Kha? Khaifun. Khaif. Asluhu? Khawaf. Hah? Khawifun. Khawifun. Khawifun. Ya. Dia je khafa yakhafu asluhu khawifun. Itu bisa lihat dari masdarnya. Khaufan. Khaufan. Sama tadi apa? Contoh tadi apa? Nama ya namu nauman. Jadi khafa ya khafu khaufan. Idzan aslu khawifun. Maka jadi apa? Khaif. Nah, tuqlabu harfu illah hamzah. Jadi khaif. Amana khafa ya khafu? Takut. Takut. Bisa bikin dalam kalimat sempurna? Khaif. Ana khaifun min azabillah. Naam, ana khaifun min azabillah. Jayid, lasta anta, nahnu jami'an khaifuna min azabillah wa narju minhu azza wa jalla al-maghfirah wal-rahmah. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Ya. Fadhil Taufan. Baik, halo. Silakan, halo. Sudah masuk? Saya terputus kembali di 0218236543. Kami buka kembali bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi dalam pembahasan kita di malam ini. Masih di latihan yang ke 5 terkait dengan fi'il ajwaf, ya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya, nah, Abdul Wahid. Naam. Ahlan ya. Ahlan bik. Kaif halukum? Alhamdulillah, ana bikhair, ustaz. Kaif halukum, ustaz? Alhamdulillah bikhair. Taib, indak misal fi'il ajwaf wawi. Sudah disebut semua tadi. Sudah disebut semuanya, ya. Oh iya. Dan itu kalau itu kalau kita wakilnya kita cukupkan saja. Baik, ini saja. Antum bikin kalimat sajalah. Nah, jumlah mufidah. Min khafa. Khafa. Naam. Fi isim fa'il min khafa. Khafa. Isim fa'il. Isim fa'il min khafa. Khaifun. Khaif. Khaif. Da'a fi jumlah mufidah. Naam. Ana khaifun. Ana khaifun. Iya. Ada kalimat lain? Itu jumlahnya terlalu singkat sekali tuh. Terlalu praktis ya. Simple, iya. Tapi itu betul itu. Sahih, ana khaif. Kalau suruh bikin kalimat cara dadakan susah ya. Iya. Baik, kalimat ada? Ada, ya audu. Adun. Hah? Ada. Isim fa'il min ada? Ada. Ada. Isim fa'il min ada. Ada. Aidun. Aidun, iya. Jadi polanya sama ya. Polanya sama. Nah, tuqlabu hafi'illah hamzah. Sara aidun. Iya. Kalau dia fi'il ajwaf, demikian polanya. Tidak berubah. Aidun. Baik. Doa fil jumlah mufida. Aidun. Aidun ya. Ibni. Aidun min ma'had. Jayid. Ibni Aidun minan ma'had. Ahsan. Terjem. Anak laki-laki saya kembali dari ma'had. Kembali dari ma'had. Masya Allah. Taib. Jala. Jala ya julu jailun. Jailun. Do'afil jumlah mufida. Jala tadi. Maknanya berputar. Berkeliling ya. Berkeliling ya. Berkeliling. Idun. Naam. Manil jailun? Man jailun. Man jailun. Ya. Yeah. Man jailun fisuk. Fisuk. Sahih. Man jailun fisuk. Ahsan. Barakallahu fiik. Wa fiika barakallahu ustaz. Jazakallahu khair. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abdul Wahid. Barakallahu fiik. Nah, kalau tadi fi'il ajwaf wawi, sekarang as-sadis kita masuk langsung ya. As-sadis mungkin ini terakhir. Nah, sekarang ajwaf ya'i. Ajwaf ya'i. Polanya sama untuk bikin isim fa'il. Dari apa? Fi'il ajwaf ya'i. Taib, ikra, fadal ya. Ikra ya. As-sadis. At-tadribu thamin. At-tadribu sadis. Naam, as-sadis. Ta'ammal mithal al-ism al-fa'il al-masughu min al-fa'il al-ajwafi min al-fi'il al-ajwafi al-ya'i. Naam. Thumma akmil al-naqis. Ba'a yabi'u. Naam. Ba'i'un asluhu ba'i'un. Ba'i'un. Ma'la yamilu. Naam. Ma'ilun. Ma'ilun. Asluhu ma'ilun. Ma'ilun. Nah, itu asluhu ma'ilun. Ya, itu asalnya. Nah, karena ini mu'tal ya. Jadi ba'a yabi'u bai'an. ba'a yabi'u bai'an. Jadi lihat dari mudhari dan juga lihat dari masdarnya, terutama masdar. Ya, ba'a yabi'u bai'an berarti apa? Harfu ya, mu'talnya ya. Jadi ba'i'un aslu bai'un. Taib mala yamilu mailan, maksudnya mail, mailan. Bahasa isim fa'ilnya mailun. Polanya sama dengan di atas tadi. Cuma asalnya apa? Mailun. Taib mana mala yamilu? Condong, miring. Condong. Ya betul. Mail, condong. Mail. Muyul. Arti muyul, kecenderungan. Kecenderungan. Ya. Condongnya kemana dia? Ke ilmu apa? Ke umum atau ke agama? Baik, nah. Fadhal Ustaz Ihsan. Jazakallah khair, kita berikan kesempatan di latihan yang ke-6 ini. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV di 0218236543, halaman ke halaman 52 bagi anda yang memiliki bukunya, dan anda bisa ikut berinteraksi untuk latihan yang berikutnya. Sara yasiru, kemudian asa yaisu, dan sala yasiru. Silakan. Halo. Baik, silakan di 0218236543, dan mungkin dengan membuat kalimat juga, Ustaz. Iya. Baik, silakan, dan juga bisa membuat dengan kalimat yang sederhana, jumlah ismiyah. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat mau ikut coba, Ustaz. Baik, saya mau Fatimah. Naam. Naam, Ustaz. Sa'ara yasiru. Naam. Sa'irun. Sa'irun. Naam, Ustaz aslu. Sa'irun. Sa'irun. Nah. Berjalan, Ustaz, ya? Baik, betul, berjalan. Sa'ara yasiru, berjalan. Coba, naam. Naam. Dari isim fa'ilnya, Ustaz? Iya, isim fa'il. Muhammadun sa'irun fi syari'i. Naam, sahih. Muhammadun sa'irun fi syari'i. Naam, Ustaz. Iya. Satu lagi, Ustaz. Iya. Aisha ya'ishu. Aishun. Aishun. Asluhu Aishun. Aishun, iya. Maknanya yang tepat apa, Ustaz, ya? Aisha ya'ish itu hidup. Hidup. Iya. Bisa artinya apa? Tinggal. Masalan huwa ya'ishu fi Jakarta. Ya, dia tinggal Jakarta. Ya, kenapa pakai ya'ishu? Karena hidupnya di Jakarta. Dia hidup di Jakarta, maksudnya tinggal. Jadi asya ya'ish, itu asal mana apa? Hidup. Iya. Dalam kalau ma'isha, arti ma'isha? Ma'isha apa kerjaan, Ustaz? Ha? Ma'isha itu penghidupan, untuk mencari ma'isha. Oh, nah. Untuk mencari ma'isha. Berarti apa? Mencari apa? Penghidupan. Iya. Mencari sesuatu yang bisa menopang hidup, kata ma'isha. Iya. Jadi kalimat ma'isha ke kalimat asya ya'isu. Iya. Mau tanya, Ustaz, apa ada masih kadang masih sulit membedakan antara fi'il dengan fa'il. Isim fa'il maksudnya, Ustaz. Isim fa'il, ya. Nah, Ustaz, seperti tadi Muhammadun shaimun. Muhammad sudah Muhammad berpuasa. Ya. Bagaimana kita untuk membuat kalimat itu dibuat fi'il atau dengan isim fa'il itu maknanya sama atau tidak? Sama, Ustaz? Iya. Oh, gitu. Kalau sudah bikin kalimat bahwa Muhammad saimun, nah, itu berarti sama dengan makna Muhammad yasumu. Oh gitu. Iya, puasa. Oh gitu rasanya. Baik, ya. Sekarang saja keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ma Fatimah. Baik, kita berikan yang terakhir, satu nama terakhir, silakan di 0218236543. Fadhal. Baik, halo. Ya, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ahlan umum dengan siapa di mana? Dengan Siti Aminah di Banjarmasin. Baik, ahlan wasalam. Ahlan wasalam. Ahlan bik. Nah, tafadhali. Coba itu tinggal satu lagi itu. Makil kita. Salah. Nah. Sala yasilu. Sala yasilu. Iya. Isim fa'ilnya sa'ilun. Sa'ilun. Iya. Asluhu sa'ilun. Aslu sa'ilun. Iya. Taib, apa artinya? Sala yasilu sa'ilun. Ma'arif ma'nahu Ustaz. La ta'arifu makna. Taib, fadal akh, antum tahu maknanya sala yasilu sa'ilun? Sa'il bertanya. Bertanya. Ha. Kalau bertanya itu sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Ini sala yasilu. Apa itu sala yasilu? Mengalir. Oh, mengalir. Iya. Al-ma'u yasil. Al-ma'u yasil. Air itu mengalir. Iya. Jadi sa'il yang sa'il yang mengalir. Mengalir. Baik, asluhu sa'ilun. Sa'ilun. Iya. Bisakah sa'il bermakna yang bertanya? Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya, tergantung asalnya apa. Kalau isim fa'il sa'il itu kalau kita katakan asalnya sala yasilu berarti apa? Bukan yang bertanya, itu yang mengalir. Iya. Tapi kalau sala sa'il berasal dari sa'ala yas'alu berarti yang bertanya atau yang meminta. Jadi sa'il bisa arti bertanya, bisa meminta. Nah, ya tergantung apa penggunaan dalam kalimat. Ya. Penggunaan dalam. Jadi bertanya dengan meminta atau yang mengalir itu dibedakan dalam bentuk kalimat. Kalau sudah bentuk kalimat maka terlihat bedanya. Oh. Ya. Kalau hanya sa'il semata-mata, nah itu tidak ada beda antara minta, bertanya dan mengalir. Dan mengalir. Jadi sa'il bisa arti mengalir, sa'il bisa arti meminta, sa'il bisa arti apa? Bertanya. Iya. Bertanya. Baik. Syukran, barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khair pada Ibu Siti Aminah di Banjarmasin, barakallahu fiik. Ya, ini kesimpulan yang fiil seperti ini apa untuk mengetahui ke mana kita pergi? Hah? Ke kamus mu'jam. Itulah kuncinya. Lihatlah di kamus. Karena di kamus itu disebutkan fiil apa? Setelah fi'il madhi disebut apa? Fi'il mudhari'nya. Ya, cuma fi'il mudhari' terkadang apa? Tidak ditulis bentuknya. Cuma itu apa? Harakat ain fi'ilnya. Ya. Nah, kemudian isim fa'il pun juga disebutkan dalam kamus. Hampir semua isim fa'il disebutkan. Ya. Kalau enggak saya katakan semua disebutkan, sebagian, hampir semua disebutkan isim fa'il dalam kamus. Itu ada. Ya, untuk mengetahui, maka saya katakan kembalilah ke kamus. Ya. Kuncinya sini adalah paling gampang, paling mudah, untuk fi'il ajwaf tadi, baik itu ajwaf wawi atau ajwaf ya'i, ya, atau alif, kalau kita katakan alif, ya seperti khafa ya khaf, ba'a, apa, nama ya nam, kalau kita kan alif lihat fi'il mudhari'nya, ya, tetap saja bentuknya apa? Polanya sama. Apa? Tuqlabu harfu, yuqlabu harfu illa dibuang apa? Diutukar huruf illatnya menjadi apa? Hamzah. Hamzah. Dan timbangan sama, fa'il. Kasrah qabla akhir. Fa'il. Jadi khafa khaif, ba'a ba'i. Nama naim, qala qail. Itu aja kuncinya. Iya. Fadhil Sersan. Terima kasih atas penjelasannya dan pendengar serta pemirsa TV Raja, kita akan angkat beberapa pertanyaan di penghujung kajian kita. Dan yang pertama yang tadi disebutkan oleh Muaiz tadi terkait dengan masdar fa'lan. Iya. Muzakkar. Lalu mengapa jamaknya dalam fa'lan kemudian jamaknya fa'alat? Iya. Ini itu bukan bukan apa? Dia bukan menunjukkan orang. Bukan dia menunjukkan orang. Jadi kalau kata yang menunjukkan orang itu atau yang berakal laki-laki harus jamaknya mudzakkar. Tidak ada jamaknya muannas. Nah, tidak ada jamaknya muannas. Apa contoh tadi? Ya. qail, qail apa? Yang berkata. Nah, ini kan mudzakkar. Siapa ini, laki-laki perempuan? Laki-laki kan. Jamaknya mesti jamak mudzakkar karena laki-laki. Nah, karena dia berakal orang. Qailuna. Enggak bisa apa? Jamaknya qailatun. Kalau qailatun, itu jamak daripada qailatun muannats. Mufradnya muannats, nanti jamaknya muannats. Tapi kalau dia bukan orang menunjukkan laki-laki, ya apalagi kata benda, tidak selamanya jamaknya harus bentuk jam, bentuk mudzakkar, enggak. Iya. Tidak mesti. Ya. Banyak yang jamaknya bentuk ya muannats. Qitar. Saya tanya, qitar jamaknya apa? Qitarat. Iya. Qitar, qitarat. Enggak bisa kita bikin qitar, qitaruna, qitarina. Enggak. Enggak bisa, karena qitar itu bukan yang berakal, itu benda. Iya, benda. Makanya kalau dia kata benda, bisa saja jamaknya dalam bentuk apa? Muannats. Iya. Jazakallah khair. Demikian Muaiz. Dan pertanyaan berikutnya tentang makna an yang berana, yang bermakna lil mujawazah. Iya, mujawazah wallahu alam, asal mujawazah kan melampaui. Iya. Ini terkait wallahu alam, terkait dia kan tidak mesti an semata-mata, harus ada apa? Fi'il sebelumnya. Jadi bahasa an. Jadi an itu makna mujawazah, artinya apa? Bahwa fi'il ini menghendaki objek, tapi objeknya mutaaddi bi harfi jar. Nama sebuah apa? Mutaaddi bi harfi jar. Apa itu mutaaddi bi harfi jar? Fi'il yang menghendaki objek tapi memakai huruf jar. Nah, an. Jadi bahastu an anil kitab. Bahastu anil kitab. Berarti saya mencari apa? Mencari kitab. Iya. Yeah. Jadi mujawazah itu apa? Artinya jazah itu kan melampaui. Iya. Jadi perbuatan itu mengenai, mengenai apa? Mengenai kalimat setelah huruf jar. Jadi seolah-olah itu apa sebagai objeknya? Bahastu an anil ustaz. Apa arti bahastu an ustaz? Ya, saya mencari ustaz, bukan saya mencari dari ustaz. Iya. Atau saya mencari tentang ustaz. Saya mencari ustaz. Jadi seolah-olah bahastu al-ustadah kan gitu. Tapi kan enggak bisa langsung. Harus pakai an. Nah, an bahastu anil ustadz. Jadi seolah-olah an itu apa? Melampaui perbuatan kepada isim setelahnya. Wallahu alam. Ya. Ya memang kata ini pernah saya bercoba untuk mencari apa bahasa yang pas. Ya, sulit untuk diterjemahkan mujawazah. Kenapa? Karena ini terkait dengan kaidah bahwa tidak semua kaidah Arab itu kita punya kaidah. Ya. Sehingga tidak ada bahasa yang sepadan. Ya. Wallahu a'lam. Taib, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan mungkin ini pertanyaan yang bisa kami angkat di kesempatan malam ini, dan karena keterbatasan waktu kami mohon maaf dan mungkin sebaik kesimpulan. Ya. Silakan. Saya kira kesimpulan jelas tadi ya, terakhir itu tinggal antum sekalian mengulang-ulang kembali, ya. Kemudian sering merujuk ke kamus, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini, walaupun sedikit, tapi sudah dikasih semacam kunci miftah, ya. Sudah dikasih pola, tinggal dikembangkan, ya. Kemudian digunakan di dalam bahasa. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.